بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Fa'ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih melanjutkan bab yang ke-10, Babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla yang dimaksudkan untuk pengagungan kepada makhluk tersebut atau pendekatan diri kepadanya atau sebagai ketundukan kepadanya, maka itu adalah termasuk dosa syirik besar. Karena menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah termasuk dosa syirik besar yang membatalkan keislaman, yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka untuk selama-lamanya kalau dia tidak bertobat sampai mati, wal iyadz billah. Kita akan memasuki insyaallah taala dalil yang keempat, afwan, yang ketiga. Dalil yang ketiga, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang masyhur, khalifah yang keempat dan sahabat yang paling mulia nomor empat, juga sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa atau pelaku dosa. Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Arwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang ke-10. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang empat pelaku dosa yang akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, Allah melaknat itu maknanya adalah Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Allah jauhkan dari rahmatnya. Itu makna Allah melaknat. Kalau manusia melaknat, itu ada dua makna. Yang pertama, mendoakan supaya dia dilaknat oleh Allah Yang kedua, mencaci atau memaki orang tersebut, maka dia dikatakan telah melaknatnya. Baik. Maka inilah empat pelaku dosa yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, menyembelih untuk selain Allah adalah dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat. Bahkan menunjukkan kepada kita, itu adalah dosa terbesar. Dari mana kita tahu? Karena disebutkan nomor satu. Jadi dari empat dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat dalam hadis ini, disebutkan nomor satu adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan pada umumnya dalam syariat, apabila ada penyebutan beberapa macam dosa, mesti nomor satu yang paling besar dosanya, atau sesuai urutan. Yang paling besar, kemudian tingkatan yang di bawahnya, kemudian tingkatan yang di bawahnya lagi. Umumnya seperti itu. Maka jemaah sekalian, dari empat dosa yang mengundang laknat Allah untuk pelakunya ini, disebutkan nomor satu orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menunjukkan kepada kita, inilah dosa terbesar. Padahal jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, empat dosa ini, tiga yang setelahnya, nomor dua sampai nomor empat, itu semuanya merugikan orang lain, atau menzolimi orang, atau menyakiti orang. Hanya nomor satu yang tidak. Tapi justru nomor satulah yang paling besar dosanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena syirik. Karena itu termasuk dosa syirik. Menghina Allah Azza wa Jalla. Kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar? Karena di dalamnya terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Menyembelih, itu hanya hak Allah. Sebagaimana telah kita bahas juga di dalam dua dalil sebelumnya. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu, dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jadi menyembelih itu adalah hak Allah semata-mata. Ketika seseorang memberikan hak Allah kepada selain Allah atau kepada makhluk, maka berarti makhluk itu dia samakan dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah penghinaan, pelecehan. Makanya di surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah tegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Dialah Allah sesembahan yang benar. Hanya Dia yang pantas disembah. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar, tidak berhak disembah. Kemudian jemaah sekalian perhatikan lanjutan ayat. Allah menjelaskan kepada kita mengapa hanya Dia yang berhak disembah. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka hanya Dia yang pantas disembah. Karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia adalah rendah dan kecil. Hina dan sepele. Hanya Dia yang tinggi, yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha mulia lagi maha agung. Jadi, ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, maka dia telah menghina Allah, melecehkan Allah, sebab dia menyamakan Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang sepele. Itu kan penghinaan. Dan sering saya ingatkan, ini pula alasan logis mengapa kita harus membenci orang musyrik. Ini logis sekali. Karena kalau ada orang membenci atau memusuhi atau melecehkan orang tua kita, kita pasti marah. Maka tentu lebih layak untuk kita marah jika ada orang menghina Allah, mencela Allah. Maka setiap orang musyrik adalah orang yang menghina Allah, melecehkan Allah. Itulah sebabnya di dalam syariat ada akidah al-wala wal-bara. Ini termasuk akidah Islam. Barang siapa yang tidak memilikinya dan dia mengaku muslim, maka dia munafik. Dia adalah orang munafik. Akidah al-wala wal-bara, yaitu al-wala bersikap loyal, mencintai, mendukung orang-orang yang beriman. Sedangkan al-bara berlepas diri, memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Ini akidah Islam. Karena kita harus membenci siapa yang Allah benci. Kita harus membenci orang yang menghina dan melecehkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. 4 dosa besar, 3 dosanya, 3-nya mengandung penghinaan kepada orang lain, mengandung kezoliman, dan membuat orang lain rugi. Hanya yang pertama tidak mengandung kezoliman kepada orang lain, tapi justru itu yang paling besar dosanya, karena itu adalah syirik, mengandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam hadis ini juga ada pelajaran umum bahwasannya dosa syirik adalah dosa terbesar. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab yang keempat tentang bahaya dosa syirik. Iya. Inilah jemaah sekalian, pelaku dosa yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya menyembelih untuk selain Allah di sini, untuk pengagungan, pendekatan diri kepadanya, atau ketundukan kepadanya. Maka itu adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah, ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka pelakunya telah melakukan syirik besar. Pelakunya telah terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu syirik besar, yang membatalkan Islam, yang menyebabkan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, kalau sampai mati dia tidak bertobat. Baik. Kemudian yang kedua, pelaku dosa besar yang kedua yang dilaknat oleh Allah adalah anak yang melaknat kedua orang tuanya atau salah satu darinya. Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan itu termasuk kedurhakaan. Bahkan kedurhakaan yang sangat parah seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu melaknat kedua orang tuanya atau salah satu darinya. Na'udzubillah. Kita sudah pahami bersama betapa besarnya durhaka pada kedua orang tua. Betapa besar dosa durhaka pada kedua orang tua. Dan hadis yang semisal ini juga sangat banyak. Begitu pula ayat Al-Quran. Setelah disebutkan dosa syirik, kemudian menyusul di peringkat berikutnya dosa durhaka pada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas juga, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi seringkali disebutkan peringkat berikutnya setelah syirik adalah durhaka pada orang tua. Menunjukkan kepada kita ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan bahkan Malaikat Jibril pernah mendoakan kejelekan untuk anak durhaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Ragima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilahu aljannah. Malaikat Jibril berdoa, semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, karena dia tidak berbakti, karena dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, maka dengan sebab itu dia tidak masuk surga. Itu doa Malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Makanya jemaah sekalian, tidak mungkin sukses anak durhaka itu. Iya. Jadi hadis yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita betapa besarnya dosa durhaka pada kedua orang tua. Dan melaknat orang tua di sini maknanya bisa jadi dua. Yang pertama, dia mendoakan laknat, na'udzubillah. Yang kedua, dia mencaci maki orang tuanya. Itu sudah termaksud melaknat. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, dua macam atau dua makna laknat. Dalam makna bahasa syariat atau makna syariat, dia mendoakan supaya orang tuanya dilaknat atau dia mencaci maki kedua orang tuanya. Iya. Dan jemaah sekalian, makna mencaci orang tuanya di sini pun bisa mengandung dua makna. Pertama, dia melakukan secara langsung, dan itu mungkin hampir tidak ada, kecuali anak yang betul-betul kurang ajar. Subhanallah jemaah sekalian, orang kafir pun sering kita dapatkan berbakti kepada orang tuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang dipahami oleh manusia, dan memang fitrah manusia memuliakan orang tuanya sendiri. Jadi hampir-hampir tidak ada anak yang mencaci orang tuanya, yang memaki orang tuanya, hampir-hampir tidak ada. Yang kedua, itu yang mungkin banyak terjadi. Bentuk mencaci yang kedua, yaitu melakukannya secara tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contohnya dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajul walidayhi." Termasuk dosa besar seseorang mencaci kedua orang tuanya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi?" Wahai Rasulullah, apakah mungkin ada seseorang mencaci kedua orang tuanya? Sahabat pun heran. Sahabat dulunya orang-orang musyrik, tapi mereka tidak tahu ada anak yang mencaci orang tuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Dia mencaci ayahnya orang lain, lalu orang itu balas mencaci ayahnya. Dia mencaci ibunya orang lain, lalu orang itu balas mencaci ibunya. Maka dia sama saja telah mencaci orang tuanya sendiri. Maka hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati. Jadi, kalau kita mencela, mencaci maki orang tuanya orang lain, lalu orang itu balas mencaci orang tua kita, hukumnya sama dengan kita mencaci orang tua kita sendiri. Dan ini masuk dalam hadis ini, karena makna melaknat termasuk di dalamnya mencaci. Maka hati-hati. Ketika seseorang mencaci orang tuanya orang lain, walaupun dia tidak balas, itu juga sudah dosa besar. Walaupun dia tidak balas, itu juga sudah dosa besar. Apalagi kalau dia balas, maka sama saja dia mencaci orang tuanya sendiri. Baik, inilah jemaah sekalian. Yang kedua, pelaku dosa yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa atau pelaku dosa. Inilah jemaah sekalian, pelaku dosa yang dilaknat yang ketiga di dalam hadis yang mulia ini. Para ulama menyebutkan, ada beberapa makna melindungi pelaku dosa. Makna yang pertama, dia membantu atau mendukung pelaku dosa itu. Sama saja dia melindungi. Kalau dia membantu dan dia mendukung pelaku dosa tersebut, sama saja dia melindungi. Kemudian makna yang kedua, dia memberi syafaat supaya pelaku dosa itu tidak dihukum dengan hukum syariat atau hukum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia lindungi karena dia punya pengaruh, punya power, punya uang, punya banyak koneksi di pengadilan, sehingga dia bisa melindungi orang yang seharusnya dihukum. Dan ini jemaah sekalian, termasuk sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Kalau orang mulia, orang besar, yang berbuat salah, mereka lindungi. Tapi kalau orang kecil, mereka tetap tegakkan hukum atasnya. Makanya, ketika ada seorang wanita, Al-Mar'ah Al-Makhzumiyah, wanita bangsawan Quraisy atau wanita bangsawan dari Bani Makhzum, tapi pencuri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan hukum atasnya, potong tangannya. Wanita pencuri dari kalangan bangsawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan potong tangannya. Lalu datang beberapa orang dari kaumnya mencoba melobi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak dipotong tangannya. Tapi mereka enggak berani, mereka segan. Maka mereka pun mencari kira-kira siapa orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat disayangi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya adalah mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ayahnya dan beliau anaknya, ayahnya dan anaknya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Usamah pun mencoba untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wanita ini dikurangi hukumannya. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Usamah sampai ketakutan. Dan beliau bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Lancang sekali engkau berani memberi syafaat dalam penegakan hukum Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nabi SAW marah besar. Walaupun orang kesayangan beliau yang datang minta diringankan hukum. Kemudian beliau mengingatkan, inilah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda. Kalau yang mencuri itu orang mulia, maka mereka biarkan. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang lemah, maka mereka tegakkan hukum. Kemudian beliau bersumpah, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Jadi ini jemaah sekalian, yang kedua, yang dimaksud melindungi adalah melindungi dia dari hukum syariat. Kemudian makna yang ketiga, termasuk melindungi pelaku dosa adalah membiarkannya, tidak menegurnya, padahal kita mampu menegurnya. Tidak mencegahnya, padahal kita mampu mencegahnya, walaupun hanya dengan lisan. Maka itu termasuk melindungi pelaku dosa. Ini yang dijelaskan para ulama. Termasuk melindungi pelaku dosa, sekedar kita membiarkan dia melakukannya. Karena kalau kita biarkan, berarti dia terlindungi. Berarti dia akan terus melakukan dosanya. Dan akan semakin banyak orang yang melakukan dosa itu kalau dibiarkan. Inilah jemaah sekalian mengapa syariat sangat keras. dalam hal ini. Kita enggak boleh biarkan orang berbuat dosa di sekitar kita, apalagi di keluarga kita. Karena karakter dosa itu suka menyebar, berkembang, dan itu akan menghancurkan masyarakat. Jadi wajib bagi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah telah ingatkan kita, kalau Allah menghukum satu masyarakat karena dosa yang mereka lakukan, orang-orang baik pun akan kena hukum kalau mereka diam saja. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun akan kena azab. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam saja. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, termasuk yang harus kita cegah, yang harus kita larang, yang bisa kita petik dari hadis ini adalah para pelaku bid'ah. Dan lafaz hadis itu lebih sesuai dengan makna pelaku bid'ah. Perhatikan lafaz hadisnya. Man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan. Muhdisan itu secara syariat memang bisa diartikan semua pelaku dosa. Tapi kalau secara bahasa, muhdisan itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang baru. Dan dia cocok sekali dengan makna pelaku bid'ah. Walaupun hadis ini bermakna umum. Baik itu maksiat, atau bid'ah, atau syirik. Syirik tentu lebih-lebih lagi. Namun, kita bisa memetik pelajaran di sini, dari lafaz hadis ini, pelaku bid'ah pun harus dilarang, harus dicegah, dan harus dihukum oleh pemerintah. Kalau kita baca buku-buku fikih, para ulama menyebutkan termasuk kewajiban pemerintah adalah menghukum, melarang, mencegah para pelaku bid'ah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada namanya Sobik. Dia mulai berbicara tentang ayat-ayat mutasyabih untuk memunculkan perbuatan-perbuatan baru atau pemahaman-pemahaman baru. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Dihukum dia. Dicambuk, dipukul dengan pelepah kurma. Sampai berdarah-darah. Sampai dia mengatakan, cukup wahai Amirul Mukminin, sudah hilang apa yang ada di kepala saya. Tapi tidak sampai di situ. Umar masih keluarkan ketetapan. Tidak boleh kaum muslimin bermajlis dengannya. Maka ketika dia datang di satu kelompok, di satu majlis, mereka pun berkata, ingat pesan Amirul Mukminin. Mereka bubar, tinggalkan dia. Jadi, itu ketetapan pemerintah. Pemerintah zaman dahulu melindungi agama, melindungi syariat, melindungi kaum muslimin dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Bukan hanya dari kejahatan yang sifatnya fisik, tapi juga dari kejahatan yang mengancam akidah kaum muslimin atau agama kaum muslimin. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis ini juga ada pelajaran, tidak boleh kita ridha dengan perbuatan bid'ah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, disebut dengan kata muhdatsan. Orang yang melindungi muhdatsan. Muhdats, sesuatu yang baru dalam agama. Artinya bid'ah. Iya. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Baik, inilah jemaah sekalian tiga makna. Melindungi pelaku dosa atau pencetus dosa atau pelaku bid'ah ataupun pelaku syirik. Baik. Kemudian yang keempat, pelaku dosa yang dilaknat oleh Allah, yang keempat adalah Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Yaitu orang yang mencuri tanah orang. Dengan cara dia rubah batasnya. Dia perlebar patok tanahnya. Dan dia persempit tanah milik orang lain. Sehingga masuk di dalam kepemilikannya. Padahal bukan milik dia. Dan ini maknanya sama saja, kata para ulama. Apakah tanah orang lain itu milik pribadi atau milik umum? Milik umum seperti jalan warga. Milik umum. Begitu pula pasar misalkan. Atau tanah milik masjid. Milik fasilitas umum. Kemudian dia ambil menjadi bagian dari miliknya. Seperti dia buat pagar atau dia buat patok. Maka inilah orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla yang keempat dalam hadis ini. Karena jelas itu termasuk kezaliman. Kalau seandainya dia menzalimi satu pemilik tanah saja, itu sudah dosa besar, apalagi menzalimi pemilik tanah orang banyak. Iya. Dan jemaah sekalian, dalam riwayat Muslim dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ard, tuwikahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa mencuri atau merampas sejengkal tanah. Sejengkal tanah milik orang lain. Maka akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Jadi jangan main-main. Ini dosa yang sangat besar sekali. Dan ini juga termasuk dosa kezaliman yang akan menyebabkan pahala orang tersebut diambil oleh orang yang dia zalimi kelak di hari kiamat. Untuk membayar kezalimannya di dunia. Kalau tidak cukup, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Dan sekaligus kita ingatkan di sini, para ahli waris yang mengambil warisan melebihi haknya, itu adalah zalim. Itu juga termasuk kezaliman. Ada warisan tanah dari orang tua. Kemudian ada ahli waris yang mengambil melebihi haknya. Maka itu juga termasuk kezaliman di dalam hadis ini. Walaupun yang dia zalimi saudaranya sendiri, justru dosanya lebih besar. Menzalimi saudara, justru dosanya lebih besar. Karena di samping dosa kezaliman, ditambah dosa memutuskan hubungan keluarga. Jadi jangan main-main jemaah sekalian. Justru kita menzalimi saudara kita, keluarga kita, dosanya lebih besar daripada menzalimi orang lain. Orang lain pun, kalau dia tetangga, lebih besar dibandingkan yang bukan tetangga. Karena dia punya hak sebagai tetangga. Bukan hanya hak dia sebagai pemilik tanah, tapi juga hak dia sebagai tetangga. Jadi, dua yang kita langgar kalau dia tetangga kita. Iya. Walaupun dia orang kafir, tidak boleh kita zalimi. Allah mengingatkan secara khusus dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi walaupun kita benci orang musyrik, tapi itu tidak bermakna kita boleh menzalimi mereka, tidak. Apalagi yang kita zalimi adalah seorang muslim. Dan apabila muslim itu orang miskin, itu dosanya lebih besar lagi kalau kita zalimi. Kalau dia anak yatim, dia dapat harta warisan, dia anak kecil, lalu kita zalimi hartanya, kita ambil tanahnya, itu dosanya lebih besar lagi. Jadi jemaah sekalian, hati-hati berbuat zalim. Yang termasuk kezaliman mungkin ada kaitannya juga dengan masalah tanah. Parkir di jalan. Ya. Jadi seakan-akan jalan umum jadi milik pribadi. Walaupun dia enggak pasang patok. Walaupun dia enggak pasang pagar. Tapi sama kan, zolim. Seakan-akan sudah jadi milik dia. Parkir di jalan sehingga menyulitkan orang lewat. Itu tidak boleh. Itu termasuk kezaliman. Apalagi berbuat maksiat di jalan. Yaitu hajatan dangdutan. Ya. Sekedar parkir saja, bukan sebuah maksiat pada asalnya, cuman parkir mobil, tapi kalau menzalimi orang lain, dosanya besar sekali. Apalagi kalau berbuat maksiat di jalan. Bikin hajatan dangdutan, kemudian memblokir jalan warga. Ya. Maka hati-hati jemaah sekalian, ini semua kezaliman. Ada penafsiran lain, sebagian ulama mengatakan, merubah batas-batas tanah juga bisa bermakna merubah tanda-tanda lalu lintas. Merubah tanda-tanda lalu lintas. Iya. Sehingga menyebabkan orang kesusahan di jalan. Ya, misalkan arah menuju Depok, dia rubah menuju Bekasi. Iya. Jadi orang salah jalan. Ini termasuk dalam makna hadis ini. Merubah tanda-tanda yang ada di bumi. Iya, merubah tanda-tanda yang ada di bumi. Karena manarah, kata manar, dalam hadis ini juga bisa bermakna al-marasim, tanda-tanda yang ada di bumi. Iya. Apalagi kalau sampai menyebabkan kecelakaan, tentu dosanya lebih besar lagi. Jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya melaknat para pelaku dosa, tetapi dalam bentuk laknat yang sifatnya umum. Umum di sini maknanya, kita tidak melaknat individu tertentu. Jadi hanya melaknat sifatnya umum. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kita enggak sebut nama. Ini laknat sifatnya umum. Maka itu boleh. Kita tidak sebut nama. Kita tidak mengatakan semoga Allah melaknat fulan. Tidak. Atau katakanlah siapa namanya. Semoga Allah melaknat dia. Kita tidak mengatakan begitu. Tapi kita katakan dalam bentuk umum, tidak ada satu person pun, tidak ada satu individu pun yang kita tuju. Hanya bersifat umum. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan itu enggak boleh diartikan berarti kita melaknat semuanya. Kita mendoakan semuanya supaya dilaknat, tidak. Ini laknat terhadap perbuatan. Ini sama dengan pengkafiran. Kalau kita mengatakan orang yang menyembelih untuk selain Allah maka dia kafir, itu tidak bermakna kita mengkafirkan semua orang muslim yang terjerumus dalam dosa ini. Tidak. Karena tidak otomatis orang muslim yang menyembelih untuk selain Allah langsung bisa divonis kafir. Karena masih ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi, baru dia bisa divonis kafir. Jadi ini adalah laknat yang sifatnya umum. Atau dalam masalah pengkafiran disebut takfirul mutlak, bukan takfir muayyan. Begitu pula di sini. Ini adalah laknul mutlak, bukan laknul muayyan. Adapun melaknat secara muayyan, melaknat kepada person tertentu, kepada individu tertentu, maka ada khilaf ulama. Sebagian membolehkan. Jadi kalau kita lihat pelaku dosa, kemudian kita katakan semoga dia dilaknat oleh Allah, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang. Pendapat yang lebih kuat insyaallah hukumnya terlarang, tidak boleh. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, begitu pula Syekh Ibnu Utsaimin, tidak boleh kita melaknat pelaku dosa seorang muslim secara person, secara muayyan. Iya. Jadi, kalau kita melihat seorang muslim misalkan merubah batas-batas tanah, enggak boleh kita katakan kepadanya semoga kamu dilaknat Allah. Enggak boleh. Kita boleh menyampaikan kepadanya, ya akhi, hati-hatilah. Ini ada hadis. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Tapi enggak boleh kita katakan kepadanya, semoga kamu dilaknat oleh Allah. Bahkan orang kafir pun enggak boleh. Sebagaimana insyaAllah kita akan sampai pada bab kisah Nabi SAW melaknat para penyerang, para pembunuh kaum muslimin di perang Uhud. Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan, ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Maka Allah turunkan ayat melarang beliau. Laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan ini. Jadi Nabi SAW ditegur. Oleh karena itu, yang benar tidak boleh dilaknat. Bahkan yang seharusnya adalah sebaliknya, mereka didoakan supaya mendapat hidayah. Karena kalau mendoakan supaya dilaknat, itu berarti menjauhkan mereka dari hidayah. Iya. Kecuali yang sudah jelas-jelas dilaknat di dalam Al-Quran. Contohnya iblis. Boleh kita katakan iblis laknatullahi alaih. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Karena sudah jelas-jelas dia makhluk terlaknat. Jadi kalau sudah jelas-jelas dia dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti iblis, Fir'aun dan lain-lain, boleh kita melaknat. Tapi pelaku dosa yang tidak ada dalilnya secara person dia dilaknat, maka kita tidak boleh melaknat dia secara person juga. Boleh secara umum. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Bagaimana hukum memakan besek tahlilan atau acara-acara bid'ah? Ada pertanyaan yang mirip. Tetangga menyembelih hewan dalam rangka selamatan kematian. Apakah hukum sembelihan tersebut? Baik. Jadi jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana hukum memakan besek tahlilan? Ini jangan-jangan dia ikut tahlilan. Pulang bawa besek. Ya. Tentu tidak boleh kita ikutan dalam acara yang bertentangan dengan syariat. Apakah itu bid'ah atau maksiat, apalagi yang mengandung kesyirikan. Iya. Jadi itu pertama, enggak boleh kita ikutan di dalamnya. Yang kedua, tentang hukum makanannya. Kalau secara zatnya, ketika mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak dimaksudkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Tidak dimaksudkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Jadi bukan untuk beribadah kepada selain Allah. Maka secara zatnya, makanan itu halal. Tapi masalahnya, kalau makanan itu berasal dari acara maksiat atau bid'ah, ketika kita mengambil makanan itu, mereka akan berkesimpulan berarti kita mendukung acara tersebut. Berarti kita menyetujui. Nah, itu dia yang masalahnya. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita ambil, bukan karena zat makanannya haram. Selama mereka tidak menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah. Dan selama mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah. Bukan karena makanannya haram. Tapi karena dampak negatif dari mengambil makanan tersebut, yaitu termasuk mendukung atau menyetujui acara tersebut. Itu dia masalahnya. Maka dari sisi itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kalau saya beli ayam di pasar, Kemudian saya lihat orang yang menyembelih tidak membaca bismillah dan menyembelih sambil ngobrol-ngobrol. Terus ayamnya langsung dilempar ke keranjang. Apakah sembelihannya halal atau haram dimakan? Kalau sudah jelas-jelas, terlihat jelas dia tidak menyebut bismillah dengan sengaja, bukan karena lupa, maka haram dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan. Ini kalau kita lihat dia sengaja, walaupun dia muslim, tapi dia sengaja enggak baca bismillah, maka tidak boleh kita memakan sembelihannya. Iya. Tapi kalau dia lupa, tidak mengapa. Karena dalam ayat dikatakan wa innahu lafisq. Karena itu kefasikan. Kalau dia tidak sebut nama Allah, itu adalah kefasikan. Kefasikan itu berarti dosa. Dan orang yang tidak sengaja atau lupa, maka dia tidak berdosa, bukan kefasikan. Sehingga kalau dia lupa dan dia muslim dan biasanya dia menyembelih dengan nama Allah, maka sembelihannya tetap halal. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan haram, tapi pendapat yang lebih kuat tetap halal. Iya. Apa hukum memakan sembelihan yang menyembelihnya mungkin tidak menyebut nama Allah? Contoh-contoh kayak ayam potong yang di pasar-pasar tradisional yang sering kita jumpai, karena kita tidak yakin yang memotong sesuai syariat. Baik. Jemaah sekalian, pada asalnya, hukum asalnya, apabila itu pasar kaum muslimin, maka kita sikapi sebagai pasar kaum muslimin, artinya kita anggap halal. Itu hukum asalnya. Kecuali ada indikasi kuat, yang sebagai contoh pertanyaan tadi. Dengan jelas dia melihat dengan mata kepala, orangnya enggak sebut bismillah ketika menyembelih. Atau ada informasi yang terpercaya. Ini walaupun pasar muslim, mereka tidak menyembelih, menyebut nama Allah. Barulah kita jangan membeli di situ. Tapi kalau cuman informasi yang tidak jelas, maka kita tetap pada hukum asalnya. Sembelihan kaum muslimin adalah halal. Iya. Dan bahkan, pernah di masa Nabi SAW, ada orang-orang yang baru masuk Islam, lalu mereka menghadiahkan sembelihan kepada para sahabat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, karena ragu. Maka beliau bersabda, makanlah kalian dan ucapkan nama Allah. Apa maksud Nabi SAW? Enggak usah ragu. Selama dia muslim, tidak usah ragu. Kita tetap berpegang pada asalnya. Pada prinsip asalnya, hukum asalnya. Kecuali ada info yang valid. Kecuali ada info yang valid, berita yang terpercaya, atau minimal persangkaan kuat. Mereka tidak menyembelih dengan ketentuan syariat, tidak menyebut nama Allah. Bahkan jemaah sekalian, sembelihan ahlul kitab pun kita perlakukan seperti itu. Pada asalnya sembelihan ahlul kitab juga hukum asalnya halal. Kecuali ada info yang kuat, ada info yang valid, mereka tidak menyembeli sesuai syariat. Dan itulah keadaan ahlul kitab umumnya di masa sekarang. Ya, seperti yang saya pernah ingatkan, jangankan menyembeli sesuai syariat, cara menyembeli saja dia sudah enggak tahu. Cuman diketuk saja kan? Ya. Jadi itu keadaan ahlul kitab umumnya di zaman sekarang. Walaupun mungkin enggak semuanya, masih ada segelintir yang menyembelih. Maka untuk itu kita harus berhati-hati. Tidak membeli sembelihan mereka kecuali kita pastikan dulu ini disembelih sesuai syariat. Iya. Masalah akikah buat laki-laki 2 ekor kambing bagi yang kurang mampu. Boleh enggak akikahnya dicicil? Waktu kecil saya akikah baru satu ekor kambing. Kata ibu saya, apakah saya boleh menambahnya satu ekor lagi sekarang? Tidak apa-apa insyaAllah. Fattakullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kisah pribadi para sahabat yang kisahnya dianggap kurang baik? Apakah boleh untuk dikisahkan? Misalnya tentang perceraian seorang sahabat dengan istrinya, atau ada sahabat yang pelit atau pemarah atau yang bermaksiat sebelum masuk Islam. Mohon penjelasannya. Ada sebagian sahabat yang malah menceritakan sendiri. Yang malah menceritakan sendiri kisah-kisahnya. Contohnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ceritakan, beliau dulunya penyembah api. Bahkan beliau pawang apinya, penjaga apinya. Dan bagaimana prosesnya sehingga menemukan hidayah. Begitu pula sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah ceritakan, beliau menghina seorang budak. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau adalah orang yang masih punya perangai jahiliyah. Jadi sahabat ini malah yang ceritakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu bisa diambil pelajaran. Dan tidak mengandung celaan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tobat. Sehingga tidak tercela. Justru bisa diambil pelajaran. Iya. Jadi mungkin kita katakan, kalau tidak mengandung celaan atau perendahan kepada sahabat itu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Karena mereka sudah tobat dan Allah telah mengampuni dosa-dosa para sahabat. Iya. Tapi kalau ada kisah-kisah yang mengandung celaan, maka itu tidak kita kisahkan. Apalagi jemaah sekalian, kisah-kisah tentang celaan terhadap para sahabat, ya, terutama terkait perselisihan antara para sahabat, itu banyak yang palsu, dibuat-buat oleh orang Syiah. Maka hati-hati. Jadi kita pun gak boleh kisahkan sembarangan. Harus kita lihat dulu sahih atau tidak. Ada pula yang kisahnya asalnya sahih, tapi sudah ditambah-tambahi, sudah dikurang-kurangi. Kesimpulannya adalah, tidak boleh menceritakan sesuatu yang mengandung pandangan celah terhadap sahabat itu. Iya. Perendahan terhadap sahabat itu. Karena sahabat bagaimanapun, dosa apapun yang mereka lakukan, Allah telah mengampuni mereka. Dan kebaikan mereka itu luar biasa. Sahabat betul tidak maksum. Mereka mungkin berbuat dosa, tapi kebaikan mereka luar biasa. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Dan kebaikan sahabat kita tahu luar biasa. Luar biasa kebaikan sahabat. Ya, setiap kita belajar Islam, setiap kita baca satu huruf Al-Quran, pahala mengalir kepada para sahabat. Setiap kita baca satu huruf hadis, pahala mengalir kepada sahabat. Itu baru kita baca. Belum kita amalkan. Kita dakwahkan kepada orang lain. Jadi luar biasa kebaikan para sahabat. Andaikan mereka punya dosa, punya kesalahan, pastilah sudah terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak. Ya. Untuk masalah jenggot, kan kalau dipotong atau dicukur habis hukumnya haram. Sedangkan di tempat kerjaan, gak boleh potong, gak boleh jenggot panjang, harus rapi. Ada, apa ada batasannya jenggot itu? Ya. Ini perlu dikritik dulu ini. Ya. Harus rapi, kenapa harus potong jenggot? Memangnya orang panjang jenggot gak rapi. Berarti kita mengatakan Nabi SAW gak rapi dong. Para sahabat gak rapi. Iya. Makanya rapi pandangan siapa? Harusnya kita tetap mengikuti pandangan syariat. Iya. Merapikan tidak harus dipotong. Cukup disisir dengan baik. Mungkin dikasih minyak. Dirawat. Iya. Tidak harus dengan cara dipotong. Tidak boleh. Siapapun yang menyuruh kita memotong jenggot. Ya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Biarkan jenggot Anda tumbuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'ful liha wa ahfus syawarib. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Jadi kumis yang dipotong. Kata para ulama, tidak boleh lewat ujung bibir. Itu sudah maksimal. Iya. Jenggot enggak boleh dipotong sama sekali. Memang ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ihram melakukan haji atau mungkin umroh, maka beliau potong yang lewat segenggam. Yang lewat segenggam, di bawahnya beliau potong. Bukan di atasnya. Di bawahnya beliau potong. Iya. Itu pun kata para ulama, hanya ijtihad Ibnu Umar yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melakukan seperti itu. Itu hanya ijtihad beliau. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, ketika sahabat melakukan kesalahan karena ijtihad. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika sahabat berijtihad, itu mereka enggak berdosa. Jadi itu bukan celaan. Sahabat itu kalau berijtihad malah dapat satu pahala kalau salah. Iya kan? Orang berijtihad, kata Nabi SAW, kalau dia benar, dia dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Jadi sahabat kalau berbuat salah, terkadang malah bukan dosa, malah dapat pahala. Karena dia mujtahid. Dalam masalah-masalah hukum, dia berijtihad, dia berusaha mengambil kesimpulan hukum. Ketika dia benar, dia dapat dua pahala. Ketika dia salah, dia dapat satu pahala. Nah, ini contoh. Namun, ketika kita telah mengetahui ijtihad itu salah, ya enggak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Iya. Jadi yang benar tetap tidak dibolehkan. Kalaupun kita mau mengikuti Ibnu Umar, maka itu tadi, satu yang dipotong bawahnya, bukan atasnya. Yang kedua, ketika ihram. Ketika ihram. Jadi maksudnya sebelum ihram. Jadi saat-saat sebelum ihram dipotong bawahnya. Iya, karena kalau ihram kan enggak boleh dipotong. Iya. Andai kita mau mengikuti Ibnu Umar, andai kita mengatakan Ibnu Umar enggak mungkin lakukan itu kecuali dia dapatkan dari Nabi SAW. Ada juga ulama berpendapat begitu. Maka kita enggak boleh mengikuti beliau kecuali dengan seperti yang beliau lakukan. Jadi bukan dalam kehidupan sehari-hari atau bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi karena ibadah. Iya. Sering menghadiri majelis ilmu, tapi jarang sekali untuk murajaah kembali di rumah. Apakah ini bagian dari futur? Futur itu maknanya, tadinya dia semangat, kemudian melemah semangatnya. Kalau ini memang gak lakukan sama sekali. Atau lakukan jarang-jarang. Bukan tadinya semangat, kemudian jadi jarang. Itu namanya futur. Nah, ini lebih parah daripada futur. Memang dia jarang dia lakukan. Iya. Jemaah sekalian, mengulang-ulang ilmu itu sangat penting untuk lebih menguatkan ilmu itu di dalam dada kita. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Subhanallah, Imam Al-Buzani rahimahullah, beliau mempelajari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 500 kali. Kitab sekali belum selesai-selesai ini. Beliau 500 kali mempelajari sebuah kitab. Dan kata beliau, setiap saya pelajari, setiap saya ulangi, selalu dapat faedah baru. Subhanallah. Artinya Allah berikan pertolongan. Siapa yang berusaha, Allah berikan pertolongan. Iya. Jadi ingatlah, kita belajar itu ibadah. Dan sangat disayangkan kalau kita sudah belajar kemudian kita lupakan. Kenapa? Belum kuat. Belum kuat di dalam dada kita, di hati kita. Ya, kalau istilah orang di luar, belum sampai di luar kepala, belum dihafal di luar kepala. Dan menghafal itu terkadang dengan baca terus, mengulang terus, dengan sendirinya kita hafal. Jadi sangat disayangkan kalau kita datang belajar kemudian kita lupakan. Jadi sia-sia kedatangan kita, maksudnya sia-sia dari segi ilmunya tidak kita dapatkan, tapi tetap dapat pahalanya. Tetap pahala kehadiran tidak sia-sia. Tapi ilmunya yang tidak kita dapatkan. Iya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Semua yang kita pelajari akan hilang. Semua yang kita pelajari akan hilang kecuali yang telah kita hafal. Jadi semua yang kita pelajari, kita susah-susah apa namanya, mendatangi majelis ilmu, menyempatkan waktu, ternyata hilang. Yang tidak hilang hanyalah yang sudah kita hafal. Kalau merasa tidak mampu langsung menghafal di dalam dada, maka ikatlah dengan tulisan. Karena ilmu itu seperti buruan, maka ikatlah buruanmu dengan tulisan. Sungguh bodoh seorang pemburu, dia sudah berhasil menangkap buruannya, kemudian dia enggak ikat, dia lari lagi. Begitulah perumpamaan ilmu. Qayyidul ilm bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Kecuali hafalannya kuat, ya enggak perlu ditulis. Seperti dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Karena memang hafalannya kuat. Dia merasa enggak perlu menulis. Makanya kita prasangka baik saja. Yang tidak menulis. Bagaimana cara menyembelih ikan, kepiting, dan hewan laut? Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu gak perlu disembelih. Seperti ikan dan kepiting. Saya gak tahu kalau macam anjing laut. Nah itu, ulama khilaf tentang hukum hewan-hewan darat. Hewan-hewan darat yang diharamkan, yang semisal itu di laut. Seperti anjing laut. Itu khilaf ulama. Pendapat yang benar insya Allah, hukumnya boleh dimakan. Ya, karena Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian buruan laut. Ini masuk juga sungai dan makanannya. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air laut, "Tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Halal, afwan, suci airnya, dan halal bangkainya. Jadi, kalau kita dapat ikan sudah jadi bangkai, halal. Iya. Karena dia tidak punya darah yang mengalir. Begitu pula kepiting. Jadi yang disuruh sembelih itu adalah hewan yang punya darah yang mengalir. Itu yang kita sembelih. Untuk mengeluarkan darahnya. Karena itu najis. Gak boleh dimakan. Makanya hewan sembelihan seperti kambing, kalau ada tersisa darahnya yang sudah tidak mengalir, tinggal sedikit, maka itu tidak haram. Ya, tersisa-sisa sedikit, tidak masalah. Yang perlu dikeluarkan adalah darah mengalirnya. Jadi hewan-hewan ini, yang tidak punya darah yang mengalir, itu tidak perlu disembelih. Ya. Jadi kalau ada hewan laut, memiliki darah yang mengalir, berarti harus disembelih. Iya. Jadi, hewan-hewan laut itu pada asalnya, hewan-hewan air yang hidup lebih banyak di air, pada asalnya hukumnya adalah halal, kecuali beberapa. Kecuali beberapa yang dikhilafkan para ulama. Seperti buaya. Itu khilaf ulama. Mayoritas ulama mengatakan haram. Begitu pula ular. Begitu pula kodok. Tapi kodok sudah jelas dalilnya. Dilarang, dibunuh. Bahkan yang bertanya kepada Nabi SAW adalah dokter. Seorang dokter, seorang tabib di masa Nabi SAW bertanya tentang kodok dijadikan obat. Maka Nabi SAW melarang untuk membunuh. Jadi kalau dijadikan obat, obat saja enggak boleh, apalagi sekedar dimakan. Itu pengecualian. Tapi pada asalnya, hewan-hewan laut atau hewan-hewan air itu hukumnya halal. Iya. Bagaimana hukumnya menerima orderan untuk membeli makanan atau minuman yang jelas keharamannya, seperti yang ada dalam aplikasi GoFood? Ya jelas haram, enggak boleh. Karena itu menolong dalam dosa. Tidak boleh. Walaupun nanti aplikasi GoFood kita disuspend, tidak masalah. Jangan kita membantu yang haram. Iya. Atau mungkin ada solusi lain, ya kita batasi di aplikasi itu hanya makanan-makanan yang halal saja. Tapi kalau tidak bisa, mereka memesan khamar misalkan, ya enggak boleh kita bantu. Itu tolong-menolong dalam dosa. Bukankah sudah jelas ayatnya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Apakah dosa mengubah kodrat atau mengubah ciptaan Allah bisa diampuni? Misal laki-laki menjadi perempuan. Dan cara tobatnya bagaimana? Sedangkan alat kelamin mereka sudah berubah. Ya jemaah sekalian, pertama ini dosa besar. Dan ini yang diinginkan oleh setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang tekad setan. Wala amurannahum. Wala amurannahum. Fala yugayirunna khalqallah. Sungguh benar-benar, aku akan memerintahkan manusia sampai mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Jadi itu adalah dosa besar. Ditambah dosa menyerupai. Pertama dosa merubah ciptaan Allah, yang kedua dosa menyerupai lawan jenis. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dilaknat. Ini termasuk pelaku dosa yang dilaknat Allah Azza wa Jalla. Menyerupai lawan jenis. Kalau operasi itu membutuhkan harta yang besar, itu juga pemborosan harta kan? Maka tambah lagi dosanya. Iya. Kalau yang operasi itu lawan jenis, ya tambah lagi dosanya. Memperlihatkan aurat bukan untuk keperluan darurat. Itu kan bukan operasi untuk keperluan darurat. Kalau memperlihatkan aurat yang sifatnya darurat, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, darurat, tidak apa-apa. Karena itu hukum darurat. Tapi itu kan bukan darurat. Iya. Nah pertanyaannya bagaimana tobatnya? Jawabannya adalah bertobat seperti biasa, sama dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Itu yang paling penting dulu dilakukan. Penuhi syarat-syarat tobat. Ya, syarat-syarat tobat yang sudah kita pahami. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan melakukan lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, sebelum kematian datang menjemput. Iya. Jadi penuhi syarat-syarat tobat itu. Nah, jadi pertanyaannya tinggal bagaimana kelaminnya yang sudah terlanjur berubah. Kalau bisa dibalikin, kenapa tidak? Kalau bisa dibalikin, kenapa tidak? Balikin lagi. Apalagi perempuan jadi laki-laki, saya rasa mudah dibalikin. Yang sulit kalau laki-laki udah jadi perempuan. Mau cari di mana lagi itu? Siapa tahu masih disimpan ya. Kalau bisa dibalikin, maka harus dibalikin. Kalau tidak ya, fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Dan jemaah sekalian, ini dosa besar, tapi dibandingkan dengan syirik, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi, ini dosa besar, kita tahu bersama, tapi dibandingkan dengan dosa syirik, maka dosa syirik masih jauh lebih besar. Artinya kalau dosa syirik saja diampuni oleh Allah, kalau betul-betul bertobat, apalagi dosa yang di bawah kesyirikan. Iya. Jadi tetap harus bertobat. Teman Anda tidak bisa hadir, menitip pertanyaan seputar A. Talafi, B. Sururi, C. Hizbi. Talafi ya. Talafi ini bukan istilah ulama. Ini istilah yang dibuat orang-orang bodoh yang membenci dakwah Ahlus Sunnah. Jadi Salafi mereka ganti dengan Talafi. Ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Mirip dengan orang-orang Yahudi yang suka memplesetkan istilah-istilah syariat. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, kata Allah, orang-orang Yahudi itu merubah kalimat-kalimat dari makna-makna yang sebenarnya. Bahkan merubah lafaznya. Melakukan tahrif. Jadi ini perbuatan orang-orang Yahudi. Dan banyak contoh-contohnya yang mereka lakukan. Termasuk mereka juga merubah ulil amri jadi ulil amrik. Amrik maksudnya Amerika. Subhanallah. Salafi dirubah jadi talafi. Ini kebiasaan Yahudi. Istilah-istilah syariat dipelesetkan. Iya. Dan juga masuk ke dalam dosa memberi lakab buruk, membeli lakab buruk kepada sesama muslim. Padahal Allah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling memberi julukan-julukan buruk. Iya. Dan ini dahsyat sekali julukan buruk. Memberi dampak kepada syariat. Karena istilah salaf dan salafi itu istilah yang syar'i. Sehingga kalau dirubah, maka memberi dampak buruk kepada syariat. Ini subhanallah, mudaratnya besar sekali. Iya. Dan membuat orang menjadi antipati kepada salafi. Oke lah, ada salafi sebagian yang bersalah. Tapi kan gak semuanya. Ya mungkin ada yang berakhlak buruk. Tapi kan gak semuanya. Ketika kita merubah salafi jadi talafi, maka itu membuat manusia lari daripada manhajus salaf. Jangan-jangan ini yang mereka inginkan. Maka ini sangat berbahaya. Iya. Adapun sururi. Sururi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Surur. Jadi beliau ini adalah tokoh yang menyimpang, tokoh yang sesat. Apa kesesatannya? Dia ingin menggabungkan dakwah salafiyah atau akidah salafiyah dengan dakwah ikhwanul muslimin. Jadi itu intinya yang disebut sururi. Kenapa disebut sururi? Karena pentolannya itu bernama Muhammad bin Surur. Beliau ini dulunya di negeri Arab, di negeri kaum muslimin. Kemudian hijrah-hijrah kemana? Ke London, ke Inggris, ke negeri kafir. Jadi inti daripada akidahnya adalah sebagian besar akidah ahlus sunnah memang dia ambil. Tapi dia coba padukan dengan manhaj ikhwanul muslimin. Yang lebih kepada khawarij. Ya, seperti menentang pemerintah, ya, mencaci maki pemerintah, mencela pemerintah, memberontak, dan seterusnya. Itu intinya sururi. Kelihatan dia mendakwahkan akidah ahlus sunnah, kelihatan dia mengagungkan ulama ahlus sunnah, tapi di sisi lain, dia punya pemahaman khawarij. Tapi akidahnya semuanya ahlus sunnah. Dalam masalah asma wa sifat, dia ahlus sunnah. Dalam masalah amal-amal ibadah, dia mengikuti sunnah, dia menjauhi perbuatan bid'ah. Dia juga mentahdir golongan syiah, golongan liberal, golongan akhlaniin, golongan liberal, dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama, dia juga mengadopsi pemahaman khawarij, seperti penentangan kepada pemerintah kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan sururi. Iya. Oleh karena itu, di sini juga perlu saya ingatkan, ada salah alamat memvonis sururi, yaitu ahlus sunnah divonis sururi, itu salah alamat, ya, seperti mungkin yang sering kita dengar, sebagian golongan ahlus sunnah oleh sebagian orang divonis sebagai sururi, padahal tidak, ya, dikatakan sururi kalau dia memiliki pemahaman Muhammad bin Sururi ini, yaitu dia mencoba menggabungkan antara akidah salafiyah dengan manhaj dakwahnya ikhwanul muslimin yang berpaham khawarij. Kemudian apa itu hizbi? Hizbi itu artinya fanatik golongan. Dan ini merusak manhaj dan akidah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Termasuk prinsip akidah Islam adalah al-wala' wal-bara'. Cinta dan benci karena Allah. Kalau hizbi itu cinta dan benci karena golongan. Karena golongan. Itu yang disebut dengan hizbi, fanatik golongan. Sampai akhirnya, cinta dan benci mereka dibangun di atas dasar golongan. Dan golongan ini gak harus organisasi. Majelis taklim mungkin. Atau komunitas taklim sebuah masjid. Atau komunitas-komunitas yang ada sekarang seperti mengaji-mengaji itu. Itu bagus, Masya Allah. Dakwah luar biasa. Ya, ada Bali mengaji, Jakarta mengaji, segala macam. Itu bagus. Mereka semangat berdakwah. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai tolak ukur cinta dan benci, siapa yang gabung di majelis kita, berarti dia yang lebih kita cintai, atau dia saudara kita. Yang tidak ikut gabung, maka dia kita benci, atau dia bukan saudara kita. Itu namanya hizbi. Jadi gak harus ada organisasi. Termasuk komunitas pendengar radio, komunitas pemirsa televisi. kalau ustadznya mengisi di televisinya, kalau ustadz yang mengisi di radionya, itu yang mereka anggap sebagai ahlu sunnah, dan itu yang mereka anggap pantas dijadikan sebagai guru. Walaupun dia ahlu sunnah, bahkan walaupun dia berilmu, tapi bukan pengisi di televisinya, bukan pula pengisi di radionya, mereka anggap tidak pantas dijadikan sebagai guru. Itu namanya hizbi. Jadi hizbi itu adalah fanatik golongan. Itu merusak akidah, merusak manhaj, yaitu akidah dan manhaj al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla, dan melemahkan dakwah Islam, melemahkan dakwah ahlu sunnah, melemahkan kaum muslimin. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.